Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Khotul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bersama-sama. Anugerah yang besar dari Allah, nikmat yang paling agung dari Allah Ta'ala, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan yang sangat istimewa ini, di mana kesempatan ini kita bisa manfaatkan untuk melakukan suatu aktivitas yang mulia, yakni duduk sejenak bersama dengan ilmu yang kita ambil dari sumber ilmu, yakni minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang mampu meraih ilmu ini, maka Allah tambahkan nikmat ilmu ini dengan nikmat as-sakinah was-sa'adah, ketenangan dan kebahagiaan. Tenang karena yang dicari jelas. Tenang karena yang dicari jelas. Yang diincer jelas. Yang diburu jelas. Kita menyisihkan waktu untuk bersusah-susah seperti ini, untuk bercapek-capek seperti ini, adalah kita mengincar apa yang dijanjikan Allah. Kita mengincar apa yang dijanjikan oleh Allah. Ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang menakjubkan yang tidak pernah kita temukan di dunia ini. Lazatul ibadah, lezatnya ibadah kepada Allah. Lazatul ta'ah, lezatnya ketaatan. Maju mas, dari sendenan ini maju. Sing nom-nom kok malah dari sendenan ini. Nah, kecuali yang lansia, yang senden ya, yang senden yang lansia. Nah, jadi lezatnya ketaatan itu nggak bisa digambarkan dengan keindahan dunia apapun. Nggak ada keindahan yang melebihi indahnya ketaatan. Tidak ada kelezatan yang bisa merasakan, yang bisa mengalahkan lezatnya ibadah. Tidak ada pesona yang sangat menakjubkan mengalahkan pesonanya ketaatan. Ketika orang sudah tenggelam di dalam panoramanya surga, yang dicari adalah keindahan-keindahan maknawi. Keindahan-keindahan maknawi, bukan keindahan dohir. Bukan keindahan-keindahan fisik, tapi maknawi. Nah, disitulah nanti kita akan temukan orang-orang yang menakjubkan. Saya sempat dikirimi seorang ustadz yang Allah tugaskan di tengah hutan. Jadi dia ada komunitas penduduk di pedalaman hutan daerah luar Jawa. Itu ngirim rekaman wawancara dengan salah satu santrinya. Jadi salah satu santrinya itu kakek nenek, Pak. Kakek nenek. Usianya sudah 70 tahun. Rumahnya niku reot dari napa potongan pecahan-pecahan kayu-kayu di hutan itu buat rumahnya. Niku sudah miring rumahnya. Pekerjaan kakek nenek niki cari kayu. Di hutan itu ranting-ranting itu dikumpulkan nanti dijual. Menurut panjenengan berapa UMR-nya ini? Hah? Berapa? Itu yang menakjubkan apa? Semenjak ikut taklim bersama ustadz ini, semenjak ikut taklim itu, semenjak tersentuh hidayah itu, sejak itu pula beliau sudah bertekad untuk setiap tahun itu melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban. Dan terakhir-terakhir semenjak ada HP itu baru diadakan rekaman. Direkam pun gak ngerti beliaunya. Oh, memang orang pedalaman, Pak. Direkam itu gak ngerti. Kenapa ustadz ini merekam? Bukan untuk pamer, tapi untuk cambok kita-kita yang di luar sing rumangsa cukup nih gitu. Sing omah wis tembokan, sing cekelane sepeda motor bahkan yo mobil, sing gajinya sudah tetep kok gak mampu korban, iku ditegur dengan peristiwa ini. Maunya begitu ustaz ini. Nah, itu diwawancarai pun dia mboten ngerti ngoten lho. Difoto iku yo gak ngerti mau diapani, gak ngerti tadi ngomong niku los, polos dia. Nah, di salah satu wawancaranya ini, aku ditarik kesimpulannya, dan Mbah, rumah jenengan ini kan sudah miring ya, ini mau roboh ini. Gimana kalau duit yang jenengan titipkan ke saya, itu nabungnya niku ke ustadz itu. Itu mau tak belikan pasir sama bata, tinggun, dandani rumah jenengan ini. Rumah jenengan ini katanya ambruk gitu loh. Nah, duit yang jenengan titipkan ke saya yang mau jadi kurban ini, itu mau tak belikan pasir. Ini usulan saya. Rumah jenengan cuci layak. Mau sok mah bolong kabeh ini gitu, jarno ae. Jenengan nggak kepingin tak punya rumah sing layak huni gitu loh. Di napa di rayu sama ustadznya niku ngoten. Mboten ustadz, mboten usah, kula mboten tertarik jare ngoten. Nah, mboten tertarik piye ya? Sampeyan kan cek tuman iku dienggo istirahat, sing penting kan mboten kepanasan pun. Sing penting iku danan pun kepayonan pun. Wong tilem mawon sing penting lengger lak sampun. Jadi bahasanya niku napa jenenge? Lugu dan polos, Pak. Apa adanya dia ngomong. Terus akhirnya jenengan enggak kepingin enggak punya rumah yang baik. Jenengan ini termasuk dalam kategori kajian itu termasuk yang miskin. Jadi sampean gak kurban itu gak dosa gitu loh. Lah duit iki kita gawe nek tuku pasir mboten sah. Kula mboten tertarik rumah yang baik. Lah sebentar lagi saya tinggalkan. Rumah ini sebentar lagi saya tinggalkan. Akhirnya dikejar sama gini, Mbak. Saya itu ganjel. Sampean kok mati-matian kurban iku sing sampean dolek iku napa sih? Nah, itu baru nanti jawabannya. Yang jenengan cari itu apa sebenarnya? Oh, jenengan tuh nyambut gawe, cak jenenge geng kelompok digemangan sing enak lah yo penak. Nyambut gawe ini soro cari kayu loh. Dan gaji itu ya gimana jenengan tahu sendiri. Oh, digawe tuku sing enak, digawe wak sing enak, cek seger mangan niku. Damel napa mangan iki geng ganjel peteng ya cek ibadah ngene. Jadi lugu banget akhirnya ditanya puncaknya. Apa sebenarnya Anda cari? Yang Mbah inginkan yang paling besar itu apa dengan kurban ini? Gimboten wonten sing dicari kecuali cuma setunggal. Apa itu? Saya ingin pada saat nanti saya berjalan datang bertemu dengan Allah, Allah remen datang kula niku. Allah, saya ingin saat aku berjalan menuju Allah, bertemu dengan Allah, Allah itu remen datang saya. Itu yang disebut radhiyallahu anhu wa radhu an. Itu yang dicari. Coba ayo kita berpikir sejenak saja tapi sing jujur. Sebentar saja tapi sing jujur. Pernah enggak terbersit oleh kita untuk mikir masalah ini? Bertemu dengan Allah dan Allah ridho kepada kita saat pertemuan nanti. Pernah enggak terpikir oleh sekilas saja? Nah, saya pertanyaannya kan, jenengan dengan saya itu yakin enggak kalau kita nanti ketemu dengan Allah? Yakin gak kita nanti ketemu dengan Allah? Dan pada saat ketemu dengan Allah itu, Allah murka atau ridho kepada kita? Inilah yang dicari orang yang lugu, yang kita katakan wong deso, yang katakan orang pedalaman, yang kita katakan bukan orang terpelajar. Ternyata itu yang dipikir. Dan kita tidak mampu mau berpikir ke sana. Subhanallah, inilah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Al-Kayyis, orang yang cerdas. Itu hakikat kecerdasan. Kenapa? Karena dia yakin akan dia tinggalkan dunia. Bagaimana kita dikatakan cerdas akan membangun sesuatu yang besar, dan uang itu kita habiskan untuk membangun yang besar, sesuatu yang akan kita tinggalkan. Cerdas apa enggak? Di mana letak kecerdasannya? Bagaimana kita membangun sesuatu kita meninggalkan dan kita berjuang untuk itu lalu kita tinggalkan? Dan tempat yang kita tuju kita belum bangun apa-apa. Tempat yang kita tuju belum kita siapkan tempat huninya. Nah ini bapak-bapak, maka cara pandang seperti ini, nenek tidak lihat lagi penderitaan rumah yang reot, enggak menderita. Dia melihat panorama yang menakjubkan di dalam rumah ini. Dia enggak terkesima dengan rumah yang seperti ini. Dia terkesima dengan panorama yang dijanjikan oleh Allah. Itu keindahan maknawi. Kira-kira di hati nenek itu menderita enggak punya rumah itu? Dalam kan enggak ngurusi rumah, reot rumah bolong kabeh, enggak ngurus karena saya tinggalkan. Dan saya menikmati. Ini kan enggak setiap pikiran mampu berpikir seperti itu, Bang. Itu disebut dengan kelezatan maknawi. Sesuatu di luar pandangan mata kita ini. Di luar pandangan mata kita. Masya Allah ini. Seperti Abdurrahman bin Auf itu, ketika membuat rumah pribadi, wah, arsitek-arsitek pada daftar untuk mendaftarkan diri jadi dipilih dan bangun rumah pribadinya. Ternyata rumah pribadi ini kok berkupon. Jadi rumahnya sahabat Abdurrahman bin Auf, rumah pribadi karpen itu kan dia saudagar kaya, dia saudagar kaya. Itu pernah menginfakkan 700 kendaraan plus isinya Abdurrahman bin Auf. Itu pas bikin rumah, orang-orang yang kalau zaman kita sekarang itu arsitek, sebagian tukang gambar rumah itu mendekat dan ingin melamarkan dirinya untuk garap rumah. Ternyata rumah itu nek digawe longgo sembojong niku jujul temboke. Dan ini sembojong niku kaki jujul, kakinya nyentuh tembok sana. Itu rumahnya Abdurrahman bin Auf, yang untuk rumah pribadi, dalam arti untuk menyendiri di dalam beribadah kepada Allah. Padahal sodagar kaya pun. Nah monggo dipun olah hidup ini sesuai dengan misi dan cita-cita kita masing-masing. Kan kita semuanya punya cita-cita, dan kita akan menemukan apa yang kita cari itu. Apakah keridhaan Allah atau justru kemurkaan Allah Ta'ala. Maka dengan majelis taklim ini, ayo kita dandani hidup ini. Cek mboten ngawur ben terarah sing ditoleh iku apa, sing diuber-uber iku apa, cek jelas. Cek gak marat-marit urip niki, kayak ketoto urip niki. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kaifa tata'atharuna bil Qur'an. Bagaimana agar Al-Quran itu membekas ke dalam hati. Ya, di antaranya yang terakhir kita bahas adalah tazkiyah an-nufus, membersihkan jiwa, mensucikan batin, mensucikan jiwa, agar dengan ikhtiar usaha yang kita lakukan tazkiyah an-nufus ini, Allah memberikan anugerah terbesarnya, yakni qalbun salim, hati yang selamat. Ya. Lalu apa yang ikhtiar yang harus kita tempuh untuk bisa mendapat agar Allah anugerahi kita itu qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Ada 8 langkah. Ini kalau kita jalankan betul, nanti duri-duri di dalam hati itu keluar, Pak. Noda-noda yang menjadikan apa, lendir-lendir hidup ini seret rasanya. Dilu, sumpek dilu, sambat dilu, ngeces, ngoten. Nebai dodo balak-balik. Piak-piak terus. Dodoi sampai tipis-tipis ya. Dilus-lus. Cek gak gampang ngono tadi wong ni. Ya, itu apa langkah-langkahnya? Nek wis ati niku bening, betul-betul jernih itu. Kan lendir-lendir iku sing gare kula mbek sampean nyerimpet teori niki. Pikiran jadi keruh, kacau, kadang-kadang niku ndek batuk niku sampe koyo kebek ngoten. Ngene ta? Wis ngoten niku gak kena disentuh, dijempok titik jerit ya ngoten niku. Ya gampang apa terjadi pemberontakan pada jiwanya. Terus meniku dolek nggonku endi kesok tenang pikirane. Ada lendir-lendir yang bermasalah. Ada 8 langkah yang harus kita tempuh. Ada 8 amalan yang harus kita amalkan untuk bisa meraih qalbun salim. Apa 8 langkah tersebut? Yang pertama adalah iktaru doa ilallahi jalla wa'ala, memperbanyak doa, doa kepada Allah, memperbanyak doa kepada, minta tolong kepada Allah, memohon kepada Allah yang banyak, sebanyak-banyaknya doa, yang sering berdoa untuk kesucian hati ini. Kenapa ini harus berdoa kepada Allah Ta'ala? Ada 2 alasan yang paling mendasar. Wonten kali alasan ingkang mendasar kenapa kita harus berdoa. Yang pertama, karena tidak ada seorang pun hamba yang mampu membersihkan hatinya kecuali dengan rahmat dan karunia Allah. Itu alasan hingga nomor 1. Karena tidak ada seorang pun yang mampu, yang bisa mensucikan hatinya sendiri. Gak ada yang mampu, gak ada yang bisa, gak ada yang sanggup mensucikan hatinya sendiri, membersihkan batinnya sendiri, kecuali karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Hal itu ditegaskan oleh Allah di surat 24 ayat 21. ya, dijelaskan oleh Allah surat 24 ayat 21. Allah berfirman di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaithan. Wa man yattabi' khutuwatisy syaithan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, maka di situ disebutkan oleh Allah di potongan ayat yang terakhir. Ya, di potongan ayat yang terakhir Allah sebutkan apa? Walaula fadlullahi 'alaikum. Jika bukan karena karunia Allah yang Allah berikan kepadamu, wa rahmatu, dan jika bukan karena rahmatnya Allah diberikan kepadamu, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada seorang pun yang bisa membersihkan dirinya selama-lamanya. Masya Allah. Berarti orang itu bersih hatinya bukan karena usahanya sendiri. Sehingga dengan adanya ayat ini, Bapak Ibu, panjenengan dengan saya dilarang oleh Allah menganggap dirinya paling suci. Dengan adanya ayat ini Allah melarang kita ojo sampai rumangsa paling bener, paling soleh. Kita tuh gak bisa berbuat apapun tanpa rahmat Allah, tanpa pertolongannya, tanpa karunianya. Untuk bisa cinta kepada Quran, cinta kepada kebaikan, itu tidak bisa seseorang dengan amal usahanya pribun sendiri. Tidak bisa. Allah katakan walaula fadlullahi 'alaikum warahmatuh. Kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan karunia Allah, kalau bukan rahmat Allah, maka tidak seorang pun mampu membersihkan dirinya sendiri selama-lamanya kalau bukan karena pertolongan Allah. Nih, oleh karena itu Allah melarang kita, jangan sampai kita anggap diri kita paling suci. Tidak boleh. Allah tegur di sini dalam surat An-Najm. Surat An-Najm. Surat berapa, Bu? Sebentar lagi. Surat berapa, Bu? 53. Surat 53. Ya, ayat 32. Ini mboten angsal, rumoso paling soleh, rumoso paling alim, rumoso paling baik, jangan. Dasarnya surat 24 ayat berapa tadi? 21. Orang itu gak bisa membersihkan dirinya sendiri, menyujud-nyujudkan dirinya, merukuk-rukukkan, gak bisa. Makanya jangan sok tinggalkan, itu penyakit yang paling mengerikan. Ojo rumong sosok, itu penyakit. Ya, jangan diberi kesempatan rasa itu tumbuh. Jangan dikasih kesempatan itu ada di benak kita ini. Begitu mulai silir-silir rumongso, segera benamkan, segera lawan. Itu penyakit soalnya, Pak. Itu penyakit soal. Pun dia sudah ketemu surat 5 3 ayat berapa tadi? Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum il ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinna fi butuni ummatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Ya. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih dijanin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Wajib sampai kita itu gampang merendahkan orang. Ada dua hal yang harus betul-betul diperhatikan nih. Satu, jangan anggap diri kita sok lebih suci, dan jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Secara dohir, Pak, secara dohir, mungkin orang itu lebih kecil ibadahnya dari kita. Secara dohir mungkin orang itu lebih sedikit ibadahnya daripada kita. Mungkin iya, tapi di mata Allah, apakah orang yang kita remehkan, yang kita sepelekan, juga disepelekan oleh Allah? Kita bisa mengambil pelajaran tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sebelum dikenal oleh Umar, sebelum ketemu Umar, tidak ada orang yang memandang baik dengan dia. Semuanya meremehkan. Sebelum ketemu dengan Umar bin Khattab, enggak ada yang memuliakan, enggak ada yang mengagumi, enggak ada yang menganggap Uwais Al-Qarni. Dia itu orang miskin, pemuda miskin, Pak. Putra seorang wanita janda, miskin. Buruh, jadi apa itu, kuli. Kerjanya itu kuli. Jadi kalau orang Arab bepergian safar, itu pasti mengambil seorang pelayan, kuli, bagian apa, ngangkut-ngangkut. Nah, kalau orang Jawa bilang itu manol. Tahu manol ya? Jadi yang jadi pengen toko-toko itu bagian ngangkuti tepung, nah itu dipindah ke sana. Itu Uwais Al-Qarni. Sampai majikannya sendiri yang mempekerjakan itu gak kenal kehebatannya Uwais Al-Qarni. Begitu Umar dengar ada rombongan pedagang dari Yaman, Umar langsung menyambut, karena pesan Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Nabi sudah berpesan kepada Umar dengan Abu Bakar, dengan sahabat-sahabat yang, apa pesan Nabi? Nanti satu saat akan ada rombongan dari Yaman, tepatnya dari desa Al-Qarni. Qarni itu nama desa. Paham, Bu? Tadi sampean ku nek jeneng no anak Uwais, iku jo jeneng no Al-Qarni. Ngawur sampean iki. Ono ndek sekolah ini, Uwais Al-Qarni ini ngawur ya jenenge. Wong Sidoarjo itu yo Asidarji, ngono lho. Nek tarik itu yo At-Tariki. Al-Qarni apa? Al-Qarni, Qarni niku daerah, nama desa, ngoten lho. nama daerah Uwais Al-Qarn. Qarn itu desa. Bukan nama orang. Jadi nek sampean ngelahirno anak kepingin duwe Uwais ya. Uwais Al-Sidarji. Asukodoni. Wah, orangnya ini. Kadung senang mbek Uwais. Makanya saya kesengsem dengan Uwais itu di situ. Nama anak saya salah satunya Uwais. Yang satunya Salman, yang satunya Yasir. Kita ambil orang-orang yang memiliki keistimewaan-keistimewaan para sahabat supaya nanti ada akhlak-akhlak yang tersirat di sana. Itu harapan, itu namanya tafa'ul. Saya enggak peduli tetangga saya namanya Uwais yang bagus, tak tiru pisan. Wong jenenge padha, ora apa-apa. Wong sampean kadang-kadang padha mek tanggane moh-moh tenan. Padahal jenenge wong saleh. Makere ndolek jeneng sing aneh-aneh ngoten iki. Ibnu Syaiton ngoten. Wis kana tunggale jenenge. Ya Allah, itu Uwais Pak, enggak ada yang ngereken. Nanti ada rombongan dari Yaman, para pedagang Yaman datang ke tempat kalian. Dan itu ada daerah namanya Qarni. Cari namanya Uwais itu. Kalau di situ ada, temukan sama dia, temui dia. Abu Bakar, Umar disuruh menemui, bukan Uwais yang menemui. Lalu bertanya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu di perutnya itu ada bekas luka sopak, penyakit sopak. Ada luka membekas di perutnya itu. Itu waktu luka itu Wes angkat tangan, ya Allah sembuhkan penyakit itu, langsung sembuh. Karena setiap Wes mengatakan Allahumma, langit sampai 7 lapis itu pintunya semuanya terbuka. Ketika Uwais sudah mengucapkan Allahumma, tidak satu pun pintu tertutup. Begitu Abu Bakar menjadi khalifah, enggak terdengar nama Uwais itu. Abu Bakar enggak ketemu sampai meninggal dunia. Begitu Umar menjabat menjadi khalifah, terdengar ada rombongan pedagang dari Yaman. Umar sudah berbunga-bunga, aku berharap di rombongan itu ada orang yang namanya Uwais. Langsung disambut, apa betul rombongan yang akan datang dari Yaman ini? Iya. Begitu datang, Umar langsung menyambutnya. Apa benar ini rombongan pedagang dari Yaman? Benar. Ini Yaman mana ini? Ada yang dari Qarni. Nah, langsung Umar sangat berharap mudah-mudahan di dalamnya rombongan ini ada Uwais. Ditanya rombongan-rombongan pedagang-pedagang, tidak ada namanya Uwais. Mulai antara harap dengan apa? Cemas. Masa umurku gak ketemu Uwais? Masa saya gak ketemu Uwais? Pesan Rasulullah harus ketemu dengan Uwais. Aku minta doanya Uwais. Umar bin Khattab akhirnya tanya kepada ketua rombongan, adakah rombongan ini namanya Uwais? Dilihat daftarnya rombongan, gak ada. Umar gak putus asa. Apa yang didaftar orang yang di rombongan semuanya masuk daftar? Tidak. Yang didaftar itu majikan-majikannya saja. Oh, berarti ada pembantu-pembantunya yang gak masuk? Iya, saya ingin tanya, saya ingin ketemu. Mana yang dari Qarni? Ditemukan, ditunjukkan, itu pemuda dari Qarni. Itu pemuda dari Qarni. Akhirnya Umar pun datang kepadanya. Apa benar engkau pemuda dari Qarni? Benar, wahai khalifah. Apa namamu Uwais? Iya. Namaku Uwais. Aku hanya seorang pesuruh. Aku hanya seorang kuli. Aku hanya seorang pembantu. Saya bukan saudagar. Aku gak perlu saudagar. Aku butuh namamu. Apa betul kamu Uwais? Iya. Bolehkah aku minta tolong kepadamu? Coba kamu angkat bajumu. Untuk apa? Memastikan di dalam perutmu itu, di perutmu itu ada gak bekas luka? Iya, coba kamu angkat. Dibuka. Tanpa ngerti. Uwais sendiri gak ngerti bahwa dirinya itu namanya diistimewakan di langit yang ketujuh itu. namanya diistimewakan di langit yang ketujuh. Wes nggak sadar. Masya Allah, begitu dibuka perutnya terlihat bekas luka sobak. Apa kata Umar? Ini yang dipesankan oleh Nabi. Langsung dicatat tangannya Uwais. Ya Uwais, aku Umar, Khulafaur Rasyidin. Aku minta tolong kepadamu. Angkatlah tanganmu, doakan Umar agar Umar diampuni oleh Allah. Apa kata Uwais? Ya Khalifah, apalah artinya Uwais? Saya hanya seorang pembantu, sedangkan Anda Khulafaur Rasyidin. Nama Anda ditakuti oleh syaitan. Kalau Anda keluar, setan kabur takut karena ketakwaan Anda. Lalu bagaimana saya mendoakan Anda, memohonkan ampun kepada Anda? Apa kata Umar? Ya Uwais, yang pesan Rasul. Ya Allah, yang pesan Rasul. Ini bukan keinginanku, tapi ini pesan Rasulullah. Akhirnya Uwais pun mengabulkan permintaan Umar. Diangkat tangannya Uwais, lantas mengatakan, Allahumma gfir lil Umar. Ya Allah, ampuni Umar. Nangis yang namanya Umar. Kenapa? Saking bahagianya mendapatkan doa dari lisannya Uwais, orang yang namanya viral di atas langitnya Allah. Dirangkul yang namanya Uwais, dicium keningnya, dan dia berdoa kepada Allah, saking bahagianya Umar. Setelah itu Umar nulis surat, ditujukan langsung ke gubernur Yaman. Siapapun yang bertemu Uwais, datanglah kepadanya, jabatlah tangannya, dan mintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Tolong wahai gubernur Yaman, muliakan Uwais dan muliakan orang tuanya. Begitu Uwais kembali ke Yaman, di Yaman sudah heboh menanti kedatangan. Namanya segera dikenal tersebar di kota Yaman. Ulama-ulama dari Tabi itu berbondong-bondong mencari Uwais. Begitu namanya terkenal, Uwais tidak ditemukan lagi di rumahnya bersama orang tuanya. Itu salah satu keistimewanya, takut terkenal. Sementara kita, itu mungkin pintu langit tertutup untuk kita. Ternyata di sini Pak rahasia. Ikhlasnya Uwais, ya Allah. Tuh. Siapa yang mengira? Siapa yang menyangka? Ternyata di rombongan yang kemarin direndahkan, disuruh-suruh, setelah itu enggak ada yang berani nyuruh Uwais. Dicari dan dicari doanya. Setelah tahu kehebatan Uwais. Coba kalau ini di Indonesia kan buka praktek. Untungannya terkabulkan. Allah. Makanya kulang besaman gak boleh meremehkan orang. Mungkin kelihatannya dia seorang buruh. Jangan-jangan kalau malam dia bangun sedangkan kita sedang tidur. Bisa jadi dia dengan akrab dengan para malaikatnya dan kita jauh dengan para malaikat. Pun sekali-kali jangan rendahkan orang lain dan jangan bangga kepada Allah. Lebih tahu siapa yang lebih layak dimuliakan oleh Allah. Seperti kayak begini, siapa yang menyangka Umar disuruh datang, Abu Bakar disuruh datang. Kayak apa kelasnya Abu Bakar ini? Dan qadarullah, Allah takdirkan Abu Bakar tidak ketemu. Makanya Umar itu sangat bahagia ketemu dan langsung melihat wajahnya dan berjabatan langsung dengan manusia yang terkenal di atas langitnya Allah Ta'ala. InsyaAllah. Nah ini bapak-bapak sekalian. Bunge, jadi yang pertama, apa alasan kita berdoa? Apa alasan kita berdoa tadi? Rasa seorang pun kita gak bisa, Pak, mensucikan hati, gak bisa. Kecuali rahmat, kecuali karunia. Pun itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kok kita berdoa, minta kepada Allah? Karena hati kita itu ada di sela-sela di antara jari jemarinya Allah. yang ngatur hati kita, molak maliknya hati, condongnya kebaikan, condong kepada keburukan, itu bukan zakar kita sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahmani azza wa jal. Sesungguhnya hati-hati anak Adam, sesungguhnya hati-hati anak Adam, baina usbu'aini min asabi'ir rahmani azza wa jal, itu berada di antara jari jemarinya Allah jalla wa ala. Hati manusia berada di antara jari jemarinya Allah jalla wa ala. Kullau, semuanya, ka qalbi wahid, seperti hati yang satu. Semua hati manusia seperti hati yang satu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah di dalam menguasai jiwa manusia ini. Dengan sekian miliar jiwa manusia itu seperti Allah menguasai, seperti hati yang satu. Karena dia penguasanya, dia yang membuatnya. Ya Allah, makanya sifat-sifat manusia itu nanti ada beberapa kesamaan. Tabiat dasar itu. Tuh ya Allah ini. Nah setelah itu apa kata Nabi? Summa yusarrifuhu haitsu yasha. Kemudian Allah membolak-balikkan hati manusia ini sekehendak Allah. Makanya kadang-kadang ada orang pagi beriman, sore kufur. Ada yang sore beriman, pagi kufur. Ada yang masa mudanya taat, menjelang mati dia ahli maksiat. Dan ada sebelumnya dia ahli maksiat, menjelang mati dia ahli ibadah. Itu loh, makanya kalau sampai zaman gak boleh meremehkan orang lain. Kata kisah hidup ini dari mari, Pak, turun mari hidup ini. Ya Allah. Hati itu bisa tergelincir. Hati yang hari ini kita duduk di majelis taklim, besok kita duduk di majelis maksiat, itu bisa. Saya punya teman akrab, kalau sekarang bahasa kita bestie lah, memang sering tidur bareng, makan tuh sapiring sama saya, ngaji satu bangku dengan saya, cuma dia lebih pinter dari saya gitu. Iya, cerdas anaknya dan pemberani. Pemberani. Kalau ngaji itu enak yang jelaskan itu. Sistematiknya bagus. Satu saat diuji oleh Allah dan dia gak siap dengan ujian itu. Tergelincir hatinya. Yang dulu da'i ahli tauhid, sekarang da'i ahli syirik. Kemungkinan sudah gak sholat. Hari ini masih hidup orangnya. Dan saya selalu memohonkan ampun pada Allah. Ini teman akrab saya. Teman akrab saya. Dan saya sering nembel kitab Muslim Bukhari itu, nembel ke beliau. Ada bab kosong, saya datang ke rumahnya, aku nembel itu. Oh, winter orangnya. Bisa tergelincir. Bahasa Arabnya ngelontok. Kalau kita kan ngawos. Ini ngelontok. Bahasa Arabnya luar. Kitab gundul tuh saya baru beli Bukhari, dia sudah punya kitab Fathul Bari. Sarahnya Bukhari, cekelannya Bukhari. Tergelincir. Siapa yang menyangka? Apa perlu kita salah-salahkan? Juga enggak. Kenapa? Hati kita belum tentu selamat. Hidup ini belum usai. Makanya hidup ini belum usai. Keadaan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa berubah, Pak. Yang ahli to'at bisa berubah menjadi ahli yusrifuhu haitsu yasha. Allah bolak-balikkan hati manusia itu sekehendak Allah. Makanya ada seorang sahabat menjelang meninggalnya itu nangis, Pak, nangis. Setelah itu didatangi sahabat yang lain. Ditanya, "Liman datang beki? Apa yang kamu tangisi? Kenapa kau menangis?" Apa jawabnya? "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena aku pernah mendengar Nabi bersabda, apa? "Innallaha qabadul 'abd." Allah menggenggam hamba-hambanya ini qabdata ini dengan dua genggaman. Nabi menyebutkan Allah menggenggam hamba-hambanya ini dalam dua genggaman. Kemudian Allah berfirman, ha'ula'i fil jannah wa ha'ula'i fil nar. Satu genggaman ini adalah nama-nama hambaku yang akan masuk ke dalam surga. Dan satu genggaman yang lain itu nama-nama hambaku yang akan masuk ke dalam neraka. Lalu sahabat yang menangis tadi berkata, la adri, dan aku gak ngerti, ainama kuntu, aina kuntu, aku ada di genggaman yang mana namaku digenggam oleh Allah. Apakah namaku ada di dalam genggaman yang disebutkan oleh Allah, ha'ula'i fil jannah, atau justru namaku ada genggaman yang ada dikatakan Allah, ha'ula'i fil nar. Aku gak ngerti, yang tak tanya sih itu. Kenapa Pak kok demikian? Bapak Ibu sambut pernah baca, setelah Allah menciptakan surga dan neraka, Allah menetapkan nama-nama penghuninya. Sudah mendengarkan hadis ini? Sambun? Pernah dengar hadis ini? Setelah Allah menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka, Allah juga tetapkan nama-nama penghuni surga dan neraka itu. Nama kita di mana, Pak? Nama kita di mana, Ibu? Bagaimana kita santai-santai dan menyangka kita ahli surga? Oh, saya beramal soleh. Yakin di akhirnya nanti juga kita tetap beramal? Yakin? Ada enggak yang hari ini berlaku maksiat dengan kedurakaan yang mengerikan, menjelang mati dia masuk ahli surga? Ada enggak? Pembunuh 99 orang. Kurang apa kejahatannya? Coba kalau sekarang ada tetangga kita membunuh 5 orang satu misal. 5 orang, wah itu tentek wong itu, kanibal dia. Kita yakin mengatakan dia orang buruk. Betul apa enggak, Pak? Saya yakin mengatakan demikian. Pembunuh 5 orang, Masya Allah. Saya yakin gak bisa mari nyedek ini. Coba kalau pembunuh pernah bunuh 10 orang tinggal di RT kita. Ono sing wani nyeneni? Tidak ada. Ini bukan 10 orang, ini bukan 20 orang, ini 99 orang genap 100 dibunuh di tangannya. Meninggalnya orang soleh atau sebagai orang buruk? Yang soleh, karena tobat kepada Allah. Ini loh rahasia hati, makanya kita gak boleh ayo dijuwok ke hati dan minta tolong betul kepada, makanya doa dan doa keteguhan hati. Makanya setelah baca doa ini, setelah Nabi mengucapkan hadis ini, Nabi berdoa, ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub wa izzat, yang membolak balikkan hati. Kita ngelihat anak kita sekarang cinta Quran, baca Quran tanpa disuruh, bu ini belum selesai, ojo bangga disik. Kita kemarin temukan anak-anak hafal Quran durhaka kepada Allah dan orang tuanya. Setelah hafal Quran durhaka kepada Allah dan durhaka kepada orang. Ya Allah. Makanya hati ini ku misteri. Hati itu misteri. Ojo bangga disik. Tapi kita doakan kalau anak kita cinta Quran, senang Quran, bahkan semangat menghafal Quran, ibu harus mengimbangi. Tahajudnya harus kuat. Untuk apa? Mendukung kekuatan iman anak-anak ini. Cak istiqomah. Satu kenikmatan ketika mendengar anak kita baca Quran tanpa disuruh itu nikmat luar biasa. Gimana? Ada yang lebih indah dari itu? Ada yang lebih menakjubkan dari itu? Anak kita tanpa disuruh, anak kita tanpa diperintah, buka pintu kamarnya, baca Quran di kamar, Masya Allah. Nah, ini panorama yang luar biasa. Ayo kita memohon kepada Allah. Nah sekarang, apa doa-doa yang paling agung yang diajarkan Nabi kepada kita, agar kita diberikan kesucian hati. Min a'dami doa, di antara doa-doa yang paling utama. ma'thurat, doa yang sudah ditetapkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diajarkan oleh Nabi itu doa yang terbaik. Doa yang terbaik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara doanya? Dalam sebuah riwayat Imam Al-Hakim, dan derajat hadis ini sahih, Nabi mengajarkan sebuah doa. Allahumma tahhir qalbi. Allahumma tahhir qalbi. Ya, minan nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa amali minar riya wal lisani minal kadibi wal lisani minal kadibi wa aini minal khiyanati wa aini minal khiyanati wa innaka ta'lamu ta'lamu khainatul a'yun khainatul a'yun khainatul a'yun wama tukhfis sudur wama tukhfis sudur. Saya ulangi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wal lisani minal kadhibi wa aini minal khiyanati wa innaka ta'lamu khainatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah, bersihkan hatiku, sucikan hatiku, minan nifaq, dari kemunafikan. InsyaAllah. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Wa amali minar riya'i, dan bersihkan amalku dari riya dan sucikan amalku dari kotoran riya. Wal lisani, dan sucikan lisanku minal kadhibi, dari kedustaan. Wal lisani minal kadhibi, dan sucikan lisanku dari kedustaan. Wa aini, dan sucikan mataku minal khiyanati, dari pengkhianatan. Wa aini, dan sucikan mataku minal khiyanati, dari pengkhianatan. Wa innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau mengetahui. Sesungguhnya engkau mengetahui khainatul a'yun, tentang pengkhianatan mataku ini. Engkau mengetahui tentang pengkhianatan mataku. Wa ma tukhfis sudur, dan engkau juga mengetahui semua yang tersembunyi di dalam dada. Itu ya Allah. Dihafalkan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wal lisani minal kadhib wa aini minal khiyana wa innaka ta'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Ada yang sudah selesai nyatetnya? Iya. Ada yang terlewatkan? Dalam? Wa'i? Wa'innaka. Wa'innaka ta'lamu kha'inatul a'yun. Wa ma tukhfis sudur. Sampun selesai semua? Sengaja saya tidak nulis dan saya sebarkan. Jenengan cek utek-utek. Cek podo sorone. Ini aku sing nulis tak sebar, no? Sing soro aku sing enak sampean. Lah nek podo nulis sing ini podo sorone. Jadi ketok semangat e ngoten. Ndak apa-apa. Jadi lebih berkah nanti catatan jenengan. Coba salah satu dibaca tulisannya, barangkali ada yang keliru. Yang berkenan baca silakan. Anu, yang bacaannya tadi, bacaan doanya. Okay. Ada yang nulis bacaannya tuh? Allahumma tahhir qalbi. Ah, ayo. Ada. Mas Olan, ayo Mas Olan. Betul. Walisani minal kadib. Betul. Minal kadib. Wa aini minal iyana. Wa inna kata alamu qalinatu ayun wama tukfis sudur. Tuh. Ada lagi yang setoran bacaan. Ibu-ibu, salah satu monggo diwakili. Boten langsung doanya, bacaan doanya. KDB. Kho'inatul a'yun. Ojo kopo kape. Tak enteni. Tuh. Kho' ya, tuh. Yang lain, ayo. Ibu-ibu. Doa tidur. Ayo selain ibu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. A'yun, gak usah yun. A'yun. Nih, pendek bu ya. Wama tukhfis sudur. Nah itu yang butuh ini, nanti ada keliru-keliru kurang satu huruf maknanya sudah beda kan. Hai bapak-bapak, mosok kalah kendel kalau ibu. Ayo setoran, siapa? Nyoba. Bapak-bapak. Betul. Wa amali. Betul. Wa lisani minal kadhib. Leres. Wa aini minal khianati. Betul. Wa innaka ta'lamu khainatul. Nggih. ayun wa matuh di sudur. Gih, alhamdulillah. Pun dicek lagi ya. Allahumma tohir itu haknya double. Allahumma tohir qalbi minan nifaq. Terakhir qaf. Minan nifaq itu qaf. Wa amali minar riya wal lisani minal kadhibi wa aini minal khiyanati wa innaka ta'lamu khainatul ayun wa ma tukhfis sudur. Nanti doa-doa yang lain masih banyak Pak ya, dicari nanti di Google bisa, ditulis doa minta kesucian hati. Doa minta kesucian hati, nanti keluar macam-macamnya itu. Ya, di antaranya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Itu di antaranya nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini langkah yang pertama agar Allah karuniakan kepada kita hati yang bersih, memohon dan memperbanyak doa-doa kepada Allah. Banyak doa-doa kepada Allah. Baik. Yang kedua, langkah yang kedua agar Allah anugerahkan kepada kita qalbun salim, agar Allah hadiahkan kepada kita hati yang bersih. Yang kedua adalah an yulazima talabul ilm. Hendaknya seorang muslim melazimi talabul ilm. Sing rutin ngajine. Aja umat-umaten. Napa kumat-kumaten ning? Napa? Angin-anginan. Angin-anginan itu bukan kok kelamben. Iku jenenge ndolek angin. Angin-anginan itu ya suka-suka dia kepingin budal ya budal, enggak kepingin ya enggak. Iku jenenge enggak temen, Pak. Enggak boleh belajar kayak gitu itu. Yang aktif, yang istimror, yang berkesinambungan. Ngaten. Kenapa? Karena ilmu ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap kesucian hati. Ngaten. Apa korelasinya yang paling mendasar? Pertama, ilmu itu ibarat ruh. Ilmu itu vitamin. Ilmu itu konsumsinya jiwa. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, alasan yang kedua, ilmu melahirkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat melahirkan rasa takut kepada Allah. Nah, di poin yang kedua inilah inti daripada ilmu yang bermanfaat. Di poin yang kedua ini standar yang dijadikan oleh para ulama, ciri khas orang yang sukses ngajinya, orang yang berhasil ngajinya, itu kalau sudah mampu melahirkan rasa khasyah. Tutup pinter dalil bukan. Ciri-ciri orang yang sukses taklimnya adalah ketika ilmu yang dikaji, ilmu yang didengar, ilmu yang direkam, ilmu yang dicatat, itu menghasilkan rasa khasyah. Jadi setelah ngaji itu kok takut ambek dosa, kate ngelakoni ngene wedi, itu tanda-tanda sukses ngajinya. Sehingga ngomong sak ngomong ini ku hati-hati. Kenapa? Takut kalau ucapannya itu dosa. Ibu bapak bisa bayangin sejenak saja, kalau di dalam hati ini takut, ada rasa takut kepada dosa, kira-kira yang muncul karakter apa, Pak? Kalau di hati kita ini sudah punya rasa takut kepada dosa, kira-kira hasilnya, karakter yang muncul apa kira-kira? Di antaranya. Kenapa? Hati-hati lah. Loh niku lho. Tengere niku. Ngomong sak ngomong niku hati-hati, karena omongan tuh paling banyak menggelincirkan manusia pada dosa. Omongan. Bahkan ada hadis mengatakan nanti ada orang itu dijerumuskan dari tebing jahanam itu selama 70 tahun jatuhnya itu. 70 tahun. Gara-gara apa? Satu kata yang enggak pernah diduga-duga. Satu kata yang enggak pernah. Lah tunggali ngomong Aisyah niku lho, ngomong tedok napa? Lah wong Sofia niku pendek saja lho gitu lho. Tunggali kula mbasemen kadang-kadang kalau ana mantu niku ireng, enggak kakerasan niku. Kalimat ini kalimat kufur, kalimat ini kalimat celaan. Gimana dia mencela sang pencipta tanpa dia sadari? Kan enggak sadar kalimat-kalimat seperti ini. Kalimat penghinaan, kalimat meremehkan. Meluncur saja di lisan kita. Pun itu alasan yang kedua kenapa kita mencari ilmu lazim, yang lazim. Dawam, ajeng. Mencari ilmu, ketika ilmu itu bermanfaat, melahirkan rasa khosnya. Imam Ahmad mengatakan, usulul ilm, puncak daripada ilmu. Perhatikan bu, tutup pintar ngomong, pintar dalil, dilu kolallahu kolar, ini bukan itu yang berilmu. Imam Ahmad mengatakan, al-alim khosyatullah. Puncaknya ilmu itu adalah ketika orang sudah punya rasa takut kepada Allah. Itu puncaknya ilmu. Adapun dalil-dalilnya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Bun, sampai di sini dulu ngajinya. Nanti kalau banyak-banyak malah hatinya kotor. Malah kotor. Kenapa? Gak mari-mari ngaji. Baik, saya rasa ini dulu. Ada yang ditanyakan? Wonten sing kita ngletaken, ibu-ibu? Nggih, dalem. Apa saja yang tersimpan di dalam dada? Wa ma tukhfi sudur, dan engkau juga mengetahui semua yang tersimpan di dalam dada gitu. Nggih. Sambon ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan jangan pernah tinggalkan berdoa dan minta banyak pertolongan supaya kita sabar di dalam thalabul ilmi. Supaya kita telaten di dalam mengkaji ilmu. Dan harus punya tekad, niat yang baik. Satu persatu karakter kita harus didandani. Satu persatu sifat kita harus diperbaiki. Itu misi yang paling mulia dan itu misi utama kita dalam hidup ini. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala menuju pada kondisi yang lebih baik. Dan dengan kondisi yang lebih baik ini, mudah-mudahan sisa umur yang masih ada ini semoga menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.